السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، نقرأ فائدة. ما هي الرضعة التي يحصل بها العد وما مقدارها؟ Apakah ini maksud dengan رضعة yang akan dihasilkan dengannya bilangan 5 atau kurang dari 5 5 رضعة atau kurang dari 5 رضعة tidak mengharamkan، lebih dari 5 رضعة akan menjadikan mahram. Apa itu rad'ah yang dimaksud? Ma miqdaruha, berapa ukurannya? Asy-syari' dzakara rad'ah wa atlaqaha ila ma ya'rifuhu an-nas. Asy-syari' dalam syariat, pembuat syariat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan secara mutlak dengan kalimat rad'ah. Dibiarkan begitu saja. Ila ma ya'rifuhu an-nas, dibiarkan dengan apa yang dipahami oleh manusia. Wa ya'uddunahu rad'ah, berarti kembalinya kepada apa makna rad'ah secara keumuman, secara pembicaraan manusia. Ar-rad'ah atau rad'ah ma'naha al-marrah min ar-rad'at. Rad'ah lughatan, secara istilah asal bahasa, maknanya adalah marrah min ar-rad'at, sekali susuan. Berarti maknanya seperti al-aklah minal akalat, sekali makan. Al-akalat, sekali menyusu dengan sekali makan, ini kurang lebih sama. Wasyurbah minas syurubat, syurbah sekali minum. Orang kalau dikatakan sekali minum, apa maknanya? Sekali teguk atau satu gelas? Orang kalau dikatakan sekali makan, apakah satu piring atau satu remeh nasi? Atau sesuap saja? Kalau dikatakan sekali makan, sebatas dia sampai kenyang, kan begitu. Itu yang dikatakan dengan al-aklah atau asy-syurbah. Maka demikian pula ar-rad'ah, sekali nyusu. Apa maknanya sekali nyusu? Sama dengan sekali makan atau sekali minum. Wan-nasu la ya'uddunahu al-aklah illa al-wajbah at-tammah. Sedangkan manusia la ya'udduna al-aklah, manusia tidak menganggap sebagai sekali makan kecuali kalau wajbah tamah, kecuali kalau sekali makan yang sempurna. Wajbah itu seperti makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, itu wajbah namanya. Wajbah at-tamah, wajbah at-tamah itu ada nasinya, kalau di Indonesia ya, ada nasinya, ada lauknya, lengkap. Itu dikatakan wajbah tamah, sekali makan. Sawa'un takhallalaha qiyam, sama saja apakah orang itu menghentikannya atau memberikan pemisahan-pemisahan dengan berdiri. Berdiri, ambil sendok, berdiri lagi, ambil kecap, duduk lagi. Sekali makan atau dua kali makan? Tetap sekali makan. Dia sudah siap piringnya di depan. Sudah siap tempenya di bawah atas nasinya. Tiba-tiba kurang. Setelah makan ini kayak ada yang kurang. Dia pergi. Ambil kecap, balik lagi. Masih sekali makan atau sudah dua kali? Hah? Sekali makan. Walaupun dia nambah misalnya. Habis, ambil lagi. Sekali makan atau dua kali makan? Sudah mulai ada ikhtilaf sekarang. Hah? Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu masih aklah wahidah, kalau masih saat itu adalah makannya dia seperti itu. Makannya dia sepiring setengah atau dua piring. Maka itu adalah wajibah at-tamah. Baik. Sawa'un takhallalaha qiyam aw istighal yasir, sama saja. Apakah di sela-sela dengan berdiri ngambil sesuatu atau istighal yasir atau karena sibuk sesuatu yang yasir, yang ringan. Yang ringan itu seperti berdiri angkat telepon dulu, kemudian melanjutkan lagi makan, tetap dikatakan sekali makan. Harus dikatakan yasir, sebab kalau berjam-jam, kemudian dia ambil lagi nasi, makan lagi, baru dikatakan dua kali makan. Karena sudah lapar kembali, maka dia makan lagi. Au qata'aha li'arid, atau memutus makannya tadi dengan satu kejadian, arid, sesuatu kejadian yang di luar dugaan, maka tetap dikatakan sekali makan. Yani, orang yang qata'aha li'aridin, thumma raja'a ilaiha. Terputus karena sesuatu, kemudian dia kembali lagi makan. Li'annahu lam yukmilha, karena tadi ketika terputus karena sesuatu kejadian yang tidak diduga, dalam keadaan lam yukmilha, dia belum menyempurnakan makannya, maka setelah selesai urusannya, dia melanjutkan makannya, fahakadha. Demikian pula ar-radah, berarti bayi. Kalau dia sedang lapar, nangis, minta susu, kemudian digendong, disusui. Maka ketika dia nyusu, apakah dia berpindah ya, dari susu yang sebelah kiri kemudian pindah yang sebelah kanan? Atau berhenti ibunya ada sesuatu kemudian dilanjutkan kembali menyusui anaknya? Sekali atau dua kali? Nah, sekali. Kalau anak itu masih terus menyusu dan masih dalam keadaan lapar. Kalau dia sudah berhenti, kenyang, maka baru dikatakan itu sudah selesai sekali. Nanti ketika lapar lagi, makan lagi, minum susu lagi dari ibunya tadi, baru itu dikatakan dua kali. Dan ini cocok. Tafsir secara urf masyarakat cocok dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ar-radha'ah minal maja'ah. Namanya radha'ah itu adalah dari sesuatu kelaparan, sesuatu yang lapar, kemudian disusui sampai kenyang. Maka itulah yang dikatakan radha'ah. Baik. Fasahihu annaha la tahsibu ar-rad'ah illa ma wada'ahu as-sabi thumma tarakahu li ghairi 'aridin wala shaghilin bal 'an tibbi nafsin wa ray. Maka yang benar adalah tidak dianggap satu rad'ah kecuali kalau si bayi tadi rad'ahu menyusu thumma tarakahu, sampai si bayi itu sendiri yang melepaskannya, sampai si bayi itu sendiri yang melepasnya. Li ghairi 'arid, bukan karena satu 'arid tertentu, bukan salah satu kasus tertentu. Wala syaghil, bukan karena kesibukan tertentu. Digoda misalnya sama anak yang kakaknya, terus bangun dia ketawa-ketawa, terus lanjutkan lagi nyusu. Itu masih satu kali, bukan dua kali. Karena 'arid, ada kasus. Kalau dia sampai berhenti sendiri, sudah tidak mau nyusu lagi, baru yang dikatakan sebagai satu kali ar-rad'ah. Berarti ukurannya adalah si bayi itu dalam keadaan menyusui sampai berhenti sendiri. Ala tibi nafsin warai. Betul-betul karena kerelaan si bayi itu berhenti. Bukan karena ibunya sibuk. Sebentar-bentar, copot dulu, cabut dulu, kemudian dia urusan sebentar, kembali lagi, nyusuin lagi. Itu bukan dikatakan dua rada, masih satu rada. Tapi kalau si bayi itu yang menghentikannya karena kenyang, tibi nafsin, karena memang puas sudah menyusunya, rai itu artinya sudah kenyang minum. Kalau syab'an, kenyang makan. Kalau rai, kenyang minum. Wa huwa madhhabu Syafi'i. Ini adalah madhhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Wa hiya riwayah tsaniyah 'an al-Imam Ahmad, dan ini pendapat yang kedua atau riwayat yang kedua dari Imam Ahmad. Beliau pernah berpendapat demikian dan pernah berpendapat selainnya. Maka salah satunya beliau berpendapat seperti ini. Wa nasaraha Ibnu Qayyim. Dan pendapat ini dibela pula oleh ulama di madhabnya, di madhab Hambali, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagaimana dalam kitabnya Al-Hadi. Wa ikhtaraha Shaykhuna. Dan juga pendapat ini yang dipilih oleh Syekh kami, kata beliau, Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah. Dan tentunya juga pendapatnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Amma idza naqalathu al-murdi'ah min thadyin ila thadyin, kalau si ibu susuan tadi memindahkan bayi tadi dari susu yang kanan ke yang kiri atau yang kiri ke yang kanan, min thadyin ila thadyin, aw ja'ahu ma yulhihi thumma tarakahu, atau datang kepada anak tadi sesuatu yang yulhihi, yang membuat dia terpukau, terganggu. Thumma tarakahu. Kemudian dia meninggalkannya dan kemudian kembali lagi. Atau yang sejenisnya. Fasahi annaha hadhil massah la tu'addu rad'ah. Maka pada yang berikutnya tidak dianggap rad'ah yang berikutnya. Taib. Atau dalam keadaan baru satu massah, dua massah, tiga massah, belum berhenti sendiri, disetop oleh ibunya sendiri karena sesuatu hal dan tidak dilanjutkan. Satu rata'ah atau belum satu rata'ah? Belum satu rata'ah sama sekali. Inilah makna hadis rawahu Muslim, ma tuharrimu la tuharrimul massah walal massatan. Tidak menjadikan mahram kalau hanya sekali dua kali sedotan saja. Sekali dua kali sedotan maknanya apa? Bukan kalimat yang betul-betul ma'nahu yurad sekali dua kali saja, kalau tiga bukan demikian maknanya. Tapi maknanya adalah seperti tadi, kalau belum satu rad'ah, belum sampai si bayi itu berhenti sendiri karena kenyang, maka itu masih belum dihitung. Hanya sekedar menghibur saja misalnya, sekali dua kali terus diam ditinggal, maka ini bukan dikatakan sebagai rad'ah. Taib. Wa ikhtalafal ulama'u fi waqti ar-radha'. Berarti kita mendapatkan faedah dari Syekh Abdullah Al-Bassam bahwa yang namanya rad'ah adalah ketika si bayi itu menyusu sampai dia sendiri yang menghentikannya karena sudah puas, maka itulah satu rad'ah. Ketika dia lapar lagi, disusukan lagi sampai dia kenyang, baru itu dua rad'ah. Sampai khamsa rad'at ma'lumat, lima rad'ah yang ma'lumah. Makna ma'lumah artinya sudah diketahui dengan jelas. Dan sudah diketahui dengan jelas yang muttafaq alaihi indan nas, yang disepakati di kalangan manusia adalah seperti kita mengatakan sekali makan atau sekali minum. Orang kalau meminum tiga kali tegukan dalam satu gelas sampai habis satu gelas itu, masih dikatakan oleh orang-orang dengan sekali minum satu gelas itu. Karena dia namanya minum itu sampai hilang rasa dahaganya. Demikian pula makan sampai kenyang, maka itu dikatakan sekali makan. Baik, demikian pula rad'ah. Alhamdulillah, dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud lima rad'ah adalah lima kali menyusu sampai puas. Waqtalaf al-ulama fi waqti ar-radha'. Sekarang berselisih lagi para ulama tentang kapan susuan itu dianggap dan akan menjadikan mahram terhadap ibu susuannya dan kerabatnya dan bapaknya dan seterusnya. Ikhtalaf al-ulama fi waqti ar-radha'. Alladhi yata'allaq bihi at-tahrim. Para ulama berselisih tentang kapan masa penyusuan itu yang menjadi hukum atau yang berpengaruh terhadap hukum rada'ah. Walahum fi dhalika aqwalun. Dan mereka para ulama memiliki sekian macam pendapat. Lakin allati tasluh lil bahthi wal munaqashah wa yastanid ila al adillah arba'at madhahib. Namun yang pantas untuk kita bahas atau yang pantas untuk kita diskusikan, untuk kita baca, yang bersandar dengan dalil-dalil, ada empat madhab, empat pendapat dari para ulama. Yang pertama, madhab anna ar-radha' al-mu'tabar huwa ma kana fil hawlaini faqat. Bahwasanya susuan atau penyusuan yang mu'tabar, yang dianggap dan mempengaruhi hukum persusuan adalah kalau fil haulaini faqat, kalau hanya pada 2 tahun saja, umur setahun sampai dua tahun selesai. Umur tiga tahun tidak bisa mempengaruhi. Walaupun disusui tidak akan menjadi mahram. Mereka berpendapat demikian dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan para ibu-ibu menyusui anak-anak mereka dua tahun. Allah sebutkan dengan haulaini. Maka pendapat pertama ini berdasarkan dengan ayat itu bahwa yang namanya penyusuan pada tahun pertama si bayi dan pada tahun kedua. Athani huwa ma kana fis sighari wa lam yuqaddiruhu bi zaman. Pendapat kedua, selama dia masih kecil. Demikian dikatakan oleh pendapat yang kedua, walam yuqaddiruhu bi zaman, dan mereka tidak mengukur dengan zaman, tidak mengukur dengan berapa tahun, pokoknya selama dia masih kecil maka dia bisa menyusu dan menjadikannya mahram. Atsalits, pendapat ketiga, annar radha' yuharrim walau kana lil kabiril baligh aw asy-syaikh. Pendapat ketiga, bahwa penyusuan bisa menjadikan mahram walaupun terhadap orang dewasa, walaupun terhadap orang yang sudah balig, walaupun terhadap orang yang sudah tua sekalipun. Pendapat keempat, annar radha' la yakunu muharriman illa ma kana fis sighari illa idza da'atil hajah ila radha'il kabir alladhi la yastaghni 'an dukhulihi wa yashaqqu al-ihtijab minhu. Pendapat keempat, bahwa radha', penyusuan, tidak akan bisa menjadikan mahram kecuali di masa kecil. Ini pendapat yang keempat. Demikian, tapi ada tambahan, kecuali kalau dibutuhkan hajah ila radha'il kabir, untuk menyusui orang yang besar, yang la yastaghni 'an dukhulih, yang tidak mungkin kecuali dia harus masuk padanya, harus bertemu, wa yasyaqqul ihtijab minhu, dan susah untuk berhijab dengannya, maka ini dikecualikan. Paham? Berarti apa bedanya pendapat ini dengan pendapat kedua? Nah, kalau yang kedua hanya mengatakan dengan mutlak fi sighar, tidak ada kekecualian. Kalau yang keempat, fi sighar dimaksud kecil, kecuali indal hajah. Kenapa mengecualikan? Karena mereka melihat hadis. Dan ini dalil pula bagi pendapat yang ketiga. Hadis yang kemarin kita baca tentang Salim. Ya, ini disebutkan di sini kisah Sahlah, istrinya Abu Hudzaifah. Hinama qalat inna kunna nara Saliman waladan. Ya Rasulullah, kami ini sejak dulu menganggap Salim ini sebagai anak kami sendiri, yang bersama kami dan seterusnya. Sekarang ketika kita mengetahui hukumnya, susah kita berpisah dari Salim. Bagaimana? Rasulullah menjawab, susuilah dia. Dengan lima susuan dia menjadi mahram. Bagaimana? Ini dalilnya siapa berarti? Sudah besar Salim ini. Dalilnya yang pendapat ketiga, yuharrim walau kana fil kabiril baligh, akan menjadikan mahram walaupun pada orang dewasa. Yang keempat, menyatakan tidak, itu kekecualian. Jadi hukumnya tetap anak-anak, kecuali kalau ada hajat, katanya. Bagaimana hajatnya? Seperti kasus Salim. Itu namanya ada hajat. Karena tidak mungkin bisa berpisah sudah sejak kecil seperti anak. Maka ini boleh disusukan untuk mempermudah urusan mereka. Enam. Fadhahaba ilal awal. Yang berpendapat dengan pendapat pertama, yaitu hanya dua tahun, bahwa hukum yang berlaku pada persusuan adalah kalau disusuinya di bawah dua tahun. Ini pendapatnya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, wa Imam Ahmad rahimahullah, wa sahiba Abi Hanifah, dan dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan. Wa sahha an Umar, dan sahih pula pendapat ini dari sahabat seperti Umar dan juga Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan juga ruwiya an Syabi, diriwayatkan pula dari Syabi. Wa huwa qaulu Sufyan, dan ini pendapatnya Sufyan wa Ishaq wa Ibnu al-Mundzir. Apa dalil mereka? Istadallu ala dalika biqaulihi ta'ala. Mereka berdalil dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wal walidatu yurdi'na. Dan para ibu-ibu itu menyusukan anak-anaknya 2 tahun sempurna bagi siapa-siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Disebutkan radha'ah dalam Al-Qur'an adalah tentang anak bayi yang belum berumur 2 tahun lebih. Sehingga Allah katakan dengan kalimat haulaini kamilain. Dan biasanya kalau orang dewasa tidak dikatakan radha'ah tapi dikatakan yashrab, minum. Faja'ala tamam ar-radha'ah haulaini fala hukma lima ba'dahuma fala yata'allaq bihi tahrim. Maka di sini dijadikan tamam ar-radha'ah, sempurnanya persusuan itu adalah 2 tahun. Maka tidak ada hukum setelah 2 tahun. Tidak ada hukum radha'ah setelah hukum 2 tahun. Fala yata'allaq bihi tahrim. Maka tidak berkait dengan urusan mahram atau tidak mahram. Yani tidak berpengaruh, tidak menjadikan mahram. Wa hadis innamar radha'ah minal maja'ah. Dan juga hadis yang menyatakan bahwa radha'ah minal maja'ah, yang namanya menyusui itu kalau kelaparan. Yang sudah kita baca kemarin. Wa muddatul maja'ah, dan waktu orang itu ketika tidak mendapat susu kemudian lapar adalah makan haulaini, kalau di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun walaupun tidak menyusu, tidak lapar. Kenapa? Dia sudah bisa makan roti, sudah bisa makan nasi, dia sudah bisa untuk memakan makanan segala macam. Enak. Wa marahu Daruqutni, dan juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas rafa'ahu, la radha'a illa ma kana fil haulaini, bahwa tidak ada radha'ah kecuali pada masa-masa 2 tahun pertama. Wa fi sunan Abi Dawud min hadis Ibn Mas'ud, dan dalam sunan Abu Dawud dari hadis Ibn Mas'ud, dan juga rafa'ahu, la yuharrim min ar-radha' illa ma anbata al-lahm wa anshaza al-'azm, tidak mengharamkan persusuan kecuali apa yang membentuk daging dan memperkuat tulang, dan itu pada bayi. Kalau pada orang dewasa tidak demikian. Wa radha'ul kabir la yunbitul lahm wa la yunshirul 'azm, adapun menyusui orang dewasa atau susuan pada orang dewasa tidak membentuk daging dan tidak pula memperkuat tulang. Tulangnya sudah kuat, bukan tulang seperti tulangnya bayi. Enam. Wa dhahaba ila al-qawl tsani, dan berpendapat dengan pendapat kedua tadi, pendapat pertama, pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga 2 murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan juga para sahabat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, dan juga diriwayatkan dari Syabi, Sufyan wa Ishaq bin al-Mundhir rahimahumullah ajma'in. Kalau pendapat yang kedua yang dikatakan dengan kalimat sighar dan mutlak. Wa rawal kabir wa dhahaba ila al-qawl tsani azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam khala Aisyah. Yang berpendapat dengan pendapat kedua adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna kecuali Aisyah. Nanti Aisyah berpendapat dengan pendapat ketiga. Wa ruwiya an Ibn Umar, diriwayatkan oleh Ibn Umar dan Ibn al-Musayyib, dan dipilih pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa dalil mereka? Daliluha ulai ma fi sahihain. Dalil mereka adalah apa yang ada pada 2 kitab sahih. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala innamar radha'ah minal maja'ah, sesungguhnya radha'ah itu karena kelaparan. Fa yaqtadi umumuh, kalimat itu menunjukkan umumnya. Annama dama at-tiflu ghidha'uhu al-laban, maka selama si anak itu makanan pokoknya adalah susu, maka dia termasuk di dalam radha'ah tadi, termasuk dalam kalimat Rasulullah ar-radha'ah minal maja'ah. Anna dhalika ar-radha' muharrim, maka persusuannya menjadikan mahram. Wa huwa nadharun jayyid ma'khadahu qawi, dan ini pendapat yang bagus dan sandarannya kuat. Kenapa? Karena memang umur 2 tahun ini dalam keadaan tidak mesti ada orang yang disapih sebelumnya dan ada yang disapih setelah 2 tahun. Ada apa enggak ada? Nah, berarti jangan lihat dari angka 2 tahun, tapi lihat dari si anak itu. Apakah ghidha'uhul laban apakah makanan pokoknya susu atau bukan. Kalau makanan pokoknya susu seperti bayi, setahun mungkin sudah ditambah bubur segala macam, tapi tetap makanan pokoknya susu. Nah, selama itu dia dalam keadaan kalau disusukan oleh seseorang ibu dengan 5 rada'at, maka dia menjadi mahram. Selama makanan pokoknya susu. Berarti di sini dalam keadaan tentunya tidak mesti setiap orang dengan orang lainnya. Berbeda-beda kan setiap bayi dengan bayi lainnya. Ada yang umur belum 2 tahun, dia sudah makanan pokoknya sudah bukan susu. Bahkan dikasih susu sudah gak mau. Ada yang demikian. Ada yang 2 tahun lebih masih dalam keadaan dia tetap makanan pokoknya susu. Masih belum bisa makan apa-apa. Maka dia tetap dalam keadaan gidauhu al-laban. Dalilnya di samping ar-radha' min al-maja'ah juga hadis-hadis yang tadi. Kalimat la yahrum min ar-radha' illa ma anbata al-laham wa anshada al-'azm. Apakah mesti di bawah 2 tahun atau mungkin sekitar 2 tahun ke atas juga masih? Ada yang masih sekitar 2 tahun ke atas. Oleh karena itulah dibawakan pula ikhtilaf para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama. Berpendapat dengan 2 tahun, tapi mereka ikhtilaf. 2 tahun pas atau 2 tahun lebih atau kira-kira 2 tahun. Mereka berselisih. Seperti Imam Malik mengatakan 2 tahun lebih beberapa bulan. Untuk apa lebih beberapa bulan? Toleransi. Karena ada beberapa anak yang 2 tahun lebih masih gidauhu al-laban. Ada lagi yang mengatakan lebih beberapa hari. Jangan pakai bulan. Kalau sudah bulan sudah lain. Beberapa hari lebih tidak apa-apa. Demikian pendapat-pendapat mereka berbeda-beda. Padahal mereka sepakat bahwa dalilnya haulaini kamilain. Tetapi karena masalah yang demikian relatif setiap bayi dengan bayi lainnya, maka mereka pun tidak menegaskan pas 2 tahun begitu tanggalnya lebih dari 2 tahun lebih sehari. Tidak boleh, tidak begitu. Tidak demikian. Tapi dilihat apakah makanan pokoknya masih susu atau bukan. Sehingga muncullah pendapat kedua. Yaitu pendapat istri-istri Nabi yang menyatakan yang penting masih kecil dan masih makanan pokoknya susu. Pendapat ketiga. Wa dhahaba ila al-qawl ats-tsalits ta'ifatun min as-salaf wal khalaf. Berpendapat dengan pendapat yang ketiga sekelompok dari salaf maupun dari khalaf, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun pendapat Aisyah diselisihi oleh istri-istri Nabi yang lain semuanya. Jadi semua istri-istri Nabi berpendapat dengan pendapat yang tadi, kedua, dan menentang pendapat Aisyah. Yurwa an Ali, diriwayatkan dari Ali dan Urwah dan Atha. Wa qala bihi, dan juga berkata dengan pendapat ini Al-Lais bin Sa'ad dan Daud dan Ibn Hazm. Apa pendapat ketiga tadi? Bolehnya atau berpengaruhnya pada orang dewasa. Kalaupun orang dewasa disusui oleh seorang ibu, maka dia pun menjadi mahram. Kianis persusuan orang dewasa pun berpengaruh. Dan jangan kamu bayangkan kalau orang dewasa menyusui berarti ngempeng ya. Yang jelas maknanya menyusui adalah meminum susu tersebut. Walaupun diambilkan dari susunya segelas kemudian diberikan di balik hijab kemudian diminum, itu bisa demikian. Nah, sehingga mereka berpendapat bahwa orang dewasa pun bisa menjadi mahram. Pendapatnya Aisyah, Urwah dan Atha dan Ali, dan juga Al-Laits bin Sa'ad, dan juga Daud dan Ibn Hazm, dan dibela pendapatnya Ibn Hazm dalam Muhalla, wa radda hujaj al-mukhalifin, bahkan dia bantah dalil-dalil yang menyelisihinya. Wa kanat Aisyah idza ahabbat an yadkhul 'alayha ahad min ar-rijal, amarat ukhtaha Umm Kulthum aw banat akhiha fa ardha'athu. Dan Aisyah kalau dia suka atau ingin untuk bertemu dengan seseorang dan orang itu ingin bertemu dengannya dari laki-laki, maka Aisyah memerintahkan saudaranya, saudara perempuannya, untuk menyusukan. Apakah Ummu Kulthum atau yang lainnya? Aw banati akhiha, untuk menyusuinya. Kenapa dia enggak dia sendiri menyusui? Hah? Si kecil? Kenapa enggak Aisyah sendiri yang menyusui? Kenapa nyuruh saudaranya yang menyusui? Karena Aisyah tidak menyusui. Karena Aisyah tidak menyusui. Orang yang menyusui kan yang punya anak. Siapa anaknya Aisyah? Anak. Karena tidak menyusui tentunya menyuruh saudara-saudaranya yang memang punya susu karena punya anak. Memerintahkan untuk menyusuinya sehingga dia menjadi bibi susuannya. Nah, apa dalil mereka? Wa dalilu ha'ula'i ma sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil mereka adalah dalil tentang Sahal. Anna Sahlah binti Suhail qalat ya Rasulullah. Sahlah binti Suhail bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim maula Abi Hudzaifah bersama kami di rumah kami. Yani hidup bersama kami di rumah kami. Wa qad balagha ma yablughur rijal. Sekarang dia sudah dewasa. Sudah mulai seperti rijal. Bagaimana padahal dia di rumahku dalam keadaan hidup bersamaku seperti anakku. Kan repot kalau dia bukan mahram hidupnya di rumah. Faqala ardi'ihi tahrimi 'alaihi. Maka Nabi mengatakan susuilah dia. Maka akan menjadi mahram denganmu. Fakana bi manzilati waladiha minar radha'ah, maka jadilah dia sebagai anak susuannya. Anak angkatnya atau anaknya dari sepersusuan. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Wa hadha haditsun sahihun laisa fi thubutihi kalam. Maka hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, tidak ada pembicaraan tentang kesahihannya. Adapun kesahihannya sudah disepakati. Walakin ashabul qawli bil hawlaini yujibuna anhu bi ahadi jawabain. Tetapi mereka-mereka yang berpendapat dua tahun, mereka punya jawaban. Tidak mempermasalahkan kesahihannya. Kalau kesahihannya, na'am. Ala ra'si wal 'ain. Kalau itu adalah hadis sahih. Tetapi mereka menjawab dari sisi lain. Qala al-awwal annahu mansukhun. Pertama, bahwa itu mansukh. Terbatalkan hukumnya. Walakin da'wan nasakh tahtaju ila ma'rifati tarikh bainan nusus. Hanya saja kalau alasannya itu mansukh, tentunya harus ada sejarah. Mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Walaysa hunaka 'ilmun bil mutaqaddim minha wal mutaakhir. Sedangkan dalam masalah ini tidak ada keterangan dalam sejarah yang menjelaskan mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Kalau tidak bisa jelas mana yang lebih dulu, mana yang belakangan, maka da'wan nasakh merdud. Anggapan bahwa ini mansukh terbatalkan. Enam. Walau kana mansukhan laqalahu alladhina yuhajjuna Aisyah fi hadhihi almas'alah wa yunadhirunaha min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja benar mansukh, niscaya akan diucapkan oleh orang-orang yang membantah Aisyah, oleh sahabat-sahabat yang membantah Aisyah dan berdebat dengan Aisyah, yaitu istri-istri Nabi yang lain. Kalau memang mansukh, pasti istri-istri Nabi yang lain yang membantah Aisyah akan mengatakan bahwa itu adalah mansukh. Al-jawab tsani, jawaban kedua, da'wal khususiyah. Anggapan bahwa itu khusus. Ini berarti pendapat yang dipegang oleh yang ke berapa? Empat. Keempat itu kecuali. Atau lebih khusus dari itu. Bukan hanya kekecualian, tapi itu khusus untuk keluarga Salim saja. Keluarga Sahlah ibn Suhail. Da'wal khususiyah, fayarawuna fayarawuna hadha rukhsatan khasah li Salim wa Sahlah. Bahwa itu hanya kekhususan untuk keluarga Salim dan Sahlah. Walaysat li ahadin ghairihima. Dan tidak untuk orang yang lain. Wa takhriju hadzal maslak lahum annahum yaquluna ja'at Sahlah syakiyah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Idzan jawabuhum, jawab mereka yang berpendapat bahwa hukum persusuan itu hanya pada 2 tahun pertama, mereka membantah atau menjawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama dengan nasakh, jawaban kedua dengan khususiyah. Dan sudah kita katakan bahwa jawaban pertama nasakh perlu adanya keterangan mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Harus ada sejarah, tarikh yang membuktikan ainal mutaqaddim wa ainal mutaakhir. Harus diketahui mana yang belakangan, mana yang duluan. Dan itu tidak diketahui, maka dakwah nasakh tertolak. Tapi sekarang alasan yang kedua, al-khususiyah, bahwa itu khusus untuk Salim dan Sahlah. Kenapa khusus? Karena ada kasus. Disebutkan di sini, takhriju hadzal maslak lahum annahum yaqulun. bahwa detailnya dari masalah ini adalah bahwa mereka berkata, ja'at sahla syakiyah mutaharrijah min al-ithmi wad-dhiq, datang sahlah mengadu pada Rasulullah SAW beratnya dia kekhawatiran dosa dan kesempitan. Lamma nazalat ayatul hijab, setelah turun ayatul hijab. Ayatul hijab turun dalam keadaan mereka, keluarga Sahlah sudah menganggap Salim sebagai anaknya. Paham ya? Dari kecil dipelihara seperti anaknya. Dekatnya, akrabnya, di rumahnya, tidak punya rumah lain kecuali di situ. Maka seperti anaknya. Tiba-tiba turun ayat hijab. Maka berat untuk berpisah dengan Salim. Dan berat pula untuk Salim tinggal di rumah itu. Dan rumah-rumah mereka tidak seperti rumah kalian dan rumah kita ya. Yang besar, banyak kamarnya. Rumah mereka sempit. Sehingga dalam keadaan tidak mungkin satu anak di situ. Tapi berhijab. Susah. Sehingga rasa berat ini terjadi pada Sahlah. Maka dia mengeluh kepada Rasulullah SAW. Farakhasalaha. Maka Rasulullah memberikan rukhsah. Memberikan keringanan. Ka'annahu stafnaha an umumil hukum. Seakan-akan Rasulullah SAW mengkhususkan keluarga ini antara Salim dengan Sahlah dari keumuman orang-orang lain. Susuilah dia supaya jadi mahrammu. Ini ada sisi pengkhususan. Kenapa? Karena ayatul hijab datang sudah dalam keadaan terjadi. Kalau sekarang, bisakah kita berdalil dengan kejadian Salim dan keluarganya atau Sahlah dengan anak angkatnya? Ayat hijab turun sejak kapan? Sudah 1000 sekian tahun yang lalu. Kenapa engkau tidak berpikir dari awal ketika mengambil anak cepat susui sebelum besar? Kan bisa. Kalau Sahlah enggak mungkin. Dalam keadaan dia sudah lewat masanya baru turun ayat hijab. Dia bukan saudaramu, harus berhijab. Ya Rasulullah, ini sejak kecil dia adalah anakku di rumahku dan tidak mungkin dia berhijab dariku dalam keadaan demikian. Maka kata Rasulullah, susuilah dia. Kasus ini mungkin terjadi pada keluarga Sahlah karena ayatul hijab datang di tengah-tengah. Tapi pada kaum muslimin sekarang, ayat hijab sudah turun sejak 1000 sekian tahun yang lalu atau sekian ratus tahun yang lalu, maka ini adalah suatu yang harus dipahami sejak ngambil anak itu, bahwa ini anak nantinya jadi bukan mahram kalau sudah dewasa. Maka kalau mau menyusui, dia punya kesempatan menyusui di waktu kecil. Paham bedanya? Inilah alasan mereka kenapa disebut khususiyah. Itu khususiyah pada kasus ini. Karena kasusnya dia baru turun ayat hijab saat itu. Dalam keadaan Salim, sudah dewasa. Taib. Qalu, mereka berkata, wa yata'ayyan hadzal maslak. Dan menjadi jelaslah jalan yang seperti ini. Wa illa lazimana ahadul maslakain. Karena kalau tidak yang ini, berarti kita harus melihat dua jalan yang lain. Yaitu imma nasakh, memansuhkan hadis tadi bil ahadits dalalah ala i'tibar as-sighar fi at-tahrim, atau naskhuha. Imma kita membatalkan hadis yang ini dengan hadis-hadis yang menyatakan tentang majaah, hadis yang tentang menyatakan haulaini kamilain, ayat dan hadis yang menyebutkan tentang umur ketika dia dibesarkan dagingnya dan dikuatkan tulangnya oleh susu. Ini akan terbantah dengan hadis sahal. Paham? Yang dimaksud, kalau kita tidak mengambil khususiyah, kita dihadapkan dua perkara yang sepertinya bertentangan. Yaitu hadis-hadis yang mengesankan tentang haulain, atau kalau bukan haulain, sigar, yaitu membentuk daging, membentuk selama susu itu membentuk dagingnya, membentuk tulangnya, maka itu di masa kecil. Baik, ini hadis-hadis sangat jelas juga, bahkan sahih, bahkan al-majaah atau radha'a min al-majaah dalam sahih muslim, sahih Bukhari dan Muslim. Baik, bertentangan dengan hadis Salim sekarang yang dalam keadaan dewasa. Kalau kita tidak menyatakan bahwa ini khususiyah, berarti kita harus menyatakan salah satunya mansukh. Ini yang berlaku, ini mansukh. Atau ini yang berlaku, ini mansukh. Iya toh? Dan itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kita tidak bisa mengetahui zaman. Tidak disebutkan riwayatnya, ainal mutaqaddim wa ainal mutaakhir. Sedangkan nasi mansuh harus tahu mana mutaqaddim, mana yang mutaakhir. Baik. Rati yata'ayyan hadal maslak. Maka jelaslah satu-satunya jalan adalah untuk menganggap bahwa itu adalah khusus pada keluarga Salim dan Sahla. Dan sisi kekhususannya sudah kita katakan. Bahwa keluarga mereka berbeda dengan keluarga kita. Karena keluarga kita dalam keadaan sudah mengetahui ayat hijab sejak kita mengambil anak dari bayi. Sudah tahu ayat hijab. Sehingga kalau mau menyusui, punya kesempatan di masa bayi untuk disusui. Sedangkan keluarga tadi dalam keadaan sudah dewasa baru tahu. Dan tidak mungkin diundurkan kembali Salim jadi kecil lagi. Nah, wala yumkin hadza, dan tidak mungkin menasakh dan mansuhkan karena tidak tahu zamannya. Li'annana la na'lam tarikh as-sabiq min al-lahiq. Karena kita tidak tahu sejarahnya. Mana yang sabiq, yang lebih dulu, minha, wal-lahiq, dan mana yang belakangan. Wa bihadzal maslak tatamakkan min al-amal bil ahadits kulliha. Dan dengan cara seperti ini, menganggap kasus Salim adalah kasus khusus, dengan ini kita akan memakai, mengamalkan seluruh hadis kulliha. Fayakunu hadzal hadits khassan bi Salim. Maka hadis yang tadi tentang menyusui orang dewasa adalah khusus tentang Salim dan juga tentang ibunya, ibu angkatnya, Sahla. Wasairul ahadits li'ammatil ummah, dan juga untuk mengamalkan seluruh hadis-hadis ini. Nah, wa dhahaba ila al-qawl ar-rabi. Sekarang pendapat yang keempat. Masih ingat apa pendapat yang keempat tadi? Fi shighar, tapi ada kekecualian. Illa fi shighar, hukum asalnya kecuali kalau ada kasus yang sama seperti kasus Salim, maka dikecualikan. Dhahaba ila al-qawl ar-rabi, yang berpendapat dengan pendapat keempat, wa huwa anna ta'yid radha'al kabir rukhsah, bahwasanya pendapat yang menyusui orang dewasa itu mempengaruhi itu adalah hanya rukhsah, keringanan ammah yang umum, bukan hanya keluarga Salim, keringanan untuk keluarga Salim dan yang seperti keluarga Salim, likulli man huwa mithli hali Sahla wa Salim, yakni untuk seluruh keluarga yang kasusnya seperti kasus keluarga Sahla dengan anaknya atau anak angkatnya Salim. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waja'alahu tawassutan bainal adillah, dan beliau menjadikannya dengan kalimat ini sebagai penengah diantara semua dalil-dalil. Berarti tidak ada yang ditolak semuanya. Walaupun hadis Sahla dengan Salim juga tidak ditolak, tetapi dipakai pada saatnya. Kapan? Pada kasus yang seperti kasus Sahla. Faib, mungkinkah terjadi kasus seperti kasus Sahla dengan Salim? Dia baru tahu tentang hukum hijab ketika anaknya sudah dewasa, baru turun ayat hijab. Apakah ada yang seperti ini? Kalau orang anak angkatnya sudah dewasa, sudah biasa sama dia, tiba-tiba turun ayat hijab, mungkin tidak ada kecuali keluarga Sahla. Tetapi kalau kita bahasakan dengan kalimat tidak tahu kecuali setelah besar, banyak. Tidak ngerti dia, tidak paham hukum hijab. Sampai ketika dia dapat hidayah, anak angkatnya sudah kelas 6 atau sudah SMP. Bagaimana? Saya baru tahu sekarang, Pak Ustaz. Dan tidak mungkin saya memisahkan diri dari dia dan dia berpisah dari saya. Dan tidak mungkin dihijabi di rumah saya. Apakah boleh saya menyusuinya? Ini menurut saya kalau Islam Ibnu Taimiyah boleh. Kenapa? Kasusnya sama dengan kasus Sahla dari satu sisi. Dia baru tahu hukum hijab setelah anaknya sudah dewasa. Berarti tetap Syekhul Islam bersama pendapat para ulama yang pertama, bahwa hukum asalnya persusuan itu menjadi hukum kalau di umur-umur kecil 2 tahun dan sekitarnya, ketika si bayi masih makanan pokoknya susu. Kalau dewasa tidak berlaku, kecuali keluarga Salim dan yang kasusnya seperti keluarga Salim dengan Sahla, dengan ibunya Sahla. Taib, mafhum? Taib, bagaimana sekarang kalau suami menyusui istrinya? Jadi mahram atau tidak jadi mahram? Kadang-kadang suami mula'abah dengan istrinya, tiba-tiba terminum susunya. Atau mungkin sengaja menyusuinya. Kalau kita sudah mendudukkan pendapat yang rajih, bahwa yang rajih adalah fi shighar, di masa kecil, ketika susu tadi membentuk tulangnya dan membentuk dagingnya, maka menyusu sengaja atau tidak sengaja tidak berpengaruh apapun. Alhamdulillah. Baik, ini disebutkan paling rajih karena pendapat tadi bisa diakurkan semuanya. Pendapat pertama yang menyatakan 2 tahun. Itu pun ternyata 2 tahunnya kata mereka bukan 2 tahun pas, kurang lebih 2 tahun. Pendapat kedua fi shighar, maksudnya fi shighar adalah sama seperti yang pertama, yaitu ketika umur-umur menyusui. Umur-umur menyusui adalah ketika dia makanan pokoknya susu. Baik, sedangkan pendapat yang ketiga dan keempat yang menyatakan fi kibar, dalam dewasa atau ketika dewasa pun bisa berpengaruh, ternyata itu pada kasus tertentu. Kasus keluarga Sahla dengan Salim, yang tentunya tidak mungkin kita akan benturkan dua hadis yang menyatakan di masa kecil dan yang menyatakan di dewasa dibolehkan. Ternyata itu adalah kasusnya keluhan dari Sahla yang mengetahui anaknya sudah dewasa, sudah seperti rijal, tetapi dalam keadaan dia baru tahu ayat hijab dan tidak mungkin berpisah dari dia di rumahnya, tidak mungkin berhijab di rumahnya, maka dia diberi rukhsah oleh Rasulullah SAW keringanan. Berarti ini wallahu ta'ala alam adalah kekecualian. Kalaupun kita menyatakan berarti pendapat Aisyah salah dong. Kenapa? Karena sahabat bukan Nabi. Dan istri-istri Nabi bukan Nabi. Dan Alhamdulillah, di samping pendapat Aisyah, ada pendapat-pendapat yang menyelisihi Aisyah. Maka pendapat para sahabat menjadi hujjah kalau mereka sepakat. Ijma sahabat. Itu menjadi hujjah. Atau kalau tidak dibantah oleh sahabat yang lain, yang disilakan dengan ijma sukuti, berpendapat dengan satu pendapat dan para sahabat yang lain diam, berarti itu juga disepakati para sahabat yang lain, jadi hujjah. Tetapi kalau ucapan sahabat dibantah dengan sahabat yang lain, maka mau tidak mau kita harus melihat yang rajih, harus mengetahui yang lebih rajih. 6. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, Aisyah menyatakan bahwa itu umum, sehingga beliau kadang-kadang kalau mau bertemu dengan seseorang laki-laki yang perlu bertemu, maka dia memerintahkan saudaranya untuk menyusuinya atau untuk memberikan susu kepadanya. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, ar-rajih. Maka dikatakan al-qaulur rabi' adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tawassutan bainal adillati wa jam'an bainahuma, sebagai penengah antara dalil-dalil tadi agar bisa menjamak semua hadis-hadis tadi. Haitsu inna naskha la yumkin, karena di mana nasakh tidak mungkin, baina hadhihi nusus, tidak mungkin menasakhkan salah satu dari dalil-dalil tadi. Li'adamil ilmi bitarih, karena tidak diketahuinya sejarah mana yang duluan mana yang belakangan. Wal khususiyah li Salim wahdahu lam tasbut, sedangkan khususiyah bahwa itu khusus untuk Salim juga tidak sabit. Fatakunu khususiyah fi mithli hadha aw fi mithli man huwa fi hali Salim, berarti khususiyah untuk yang seperti Salim dan untuk semua yang memiliki kasus yang sama. Yani dikatakan hal Salim wa zauji Abi Hudzaifah haitsu yashiqqul ihtijab anhu, ketika dia susah untuk berhijab dari anaknya, dari anak angkatnya. Wa la yastaghni anhu dukhuluhu wal khulwah bihi, dan la yastaghni anhu dukhuluhu wal khulwah bihi. La yastaghni anhu artinya mau tidak mau harus bertemu dengan anak tadi. Iya kan? Kalau seperti kasusnya Sahla dengan anaknya, mau tidak mau harus ada duhul, harus ada khulwah. Kalau suaminya kerja, bersama siapa istrinya? Ya bersama Salim. Dan tidak mungkin kan? Salimnya harus keluar kemana? Ya pokoknya berdiri di luar, gak boleh di dalam. Khulwah kalau di dalam, berdua dengan yang bukan mahramnya. Ini susahnya. Sehingga, la istaghni anhu duhulhu wal khulwah bihi. Kasus Salim ini terpaksa harus ada khulwah dengan Salim, harus bisa, harus bertemu di dalam dan seterusnya, maka ini menjadi rukhsah untuk disusuinya walaupun sudah dewasa. Wa rajjaha hadzal maslak, dan pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Qayyim dalam Al-Hadi. Wa faqala, beliau berkata, wa hadza aula minan naskh, pendapat ini lebih utama daripada menasakhkan salah satunya. Dan juga lebih afdal, lebih utama daripada dakwal khususiyah, daripada itu dikhususkan untuk Salim saja, tidak untuk yang lain. Lisahsin bi'ainih, hanya untuk keluarga itu saja. Wa aqrab ilal amal bijami'il ahadith, maka pendapat inilah yang paling dekat untuk mengamalkan seluruhnya, mengamalkan seluruh hadis dari semua sisi. Wa qawaidus syara' tashhad lahu wallahul muwaffiq, Dan kaedah-kaedah syariat juga mendukung pendapat ini, pendapat yang merupakan jamak semua hadis, yang merupakan menjamakan atau penjamakan semua hadis. Dikumpulkan semua hadis dan dirujukkan semuanya, tidak ada yang bertentangan. Walhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-radha'ah tuharrim ma yahrumu minal wiladah. Iya. Iya. Jawaban itu sudah terjawab di dalam kalimat ar-radha'ah tuharrim ma yahrumu minan nasab au ma yahrumu minal wiladah. Terjawab. Sekarang saya tanya. Anak si wanita tadi setelah suaminya meninggal, kemudian datang suami menikah dengan ibu itu, anaknya jadi mahrum enggak? Halas. Sama kan? Kata Nabi, ma yahrum minal radha'ah yahrum minal wiladah. Paham tak? Kalau sudah anaknya jadi mahrum, maka anak susunya pun jadi mahrum. Kalau sudah duhul ya. Kalau sudah duhul dengan ibunya. Nah. Intinya itu. Kaidah yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Taharrim nirradha'ah mayahrum minan nasab'au minal miladah. Ya Allah, astaghfirullah.